له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, pada malam hari ini kita akan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk kita berdiskusi soal jawab dalam beberapa masalah yang mungkin menjadi iskal bagi kita dan dakwah kita dan yang memungkinkan untuk saya menjawabnya. Namun sebelum kita memulai soal jawab atau pertanyaan, yang ingin saya wasiatkan pada malam hari ini kepada semua kita, semua yang hadir, dan mungkin disampaikan kepada teman-teman yang karena kepentingan-kepentingan mereka terpaksa pulang, terkait dengan beberapa hal tentang dakwah. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada taufiknya untuk mengenal tauhid, mengenal sunnah dan cinta kepada tauhid, cinta kepada sunnah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, terkhusus nikmat saling mencinta karena tauhid, karena sunnah, juga disyukuri dan dijaga, dipelihara dengan baik. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam ayatnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat baik-baik karunia nikmat Allah kepada kalian. In kuntum ma'ada, di mana kalian sebelum ini saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan kalbu-kalbu kalian di atas al-haq. Nah, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan itu kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwan, bersaudara di atas tauhid, di atas sunnah. Tiada sesuatu selain itu yang menggabungkan kita, yang mempertemukan kita, menjadikan kita kawan. Tidak ada di hadapan kita kepentingan duniawi, tidak ada pula di tengah kita yang menyatukan kita, sebuah organisasi, sebuah instansi, sebuah lembaga, sebuah yayasan. Tidak, tidak ada yang menyatukan kita insyaallah selain karena kita sama-sama cinta tauhid, cinta ahlu tauhid, cinta sunnah dan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian tidak ada di antara kita amir, pimpinan kelompok yang harus didengar dan ditaati sebagaimana kebiasaan kaum hizbiyah. Nah, tidak ada. Tidak ada bai'at di antara kita. Bai'at janji sumpah setia. Nah, tetapi yang ada di antara kita hanya sebatas yang tadi yang saya katakan, cinta tauhid wa tauhid. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu fikum, satu amalan yang besar yang penting juga kita harus ingat, yaitu ad-da'watu ila Allah, berdakwah menuju kepada jalan agama Allah, pada tauhid. Nah, ad-da'wah ila Allah merupakan tugas kita bersama. Masing-masing berbeda kemampuan dan tingkat tugas dan kewajiban yang ada padanya. Tetapi masing-masing berbuat, masing-masing berupaya. Nah, dan nilai akhir nanti ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai terakhir dari amalan dakwah kita adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan Allah tunjukkan nanti di hari kiamat, ini amalan kalian. Maka dari itu kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang lebih baik ucapan perkataannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah menuju jalan tauhid. Siapa yang lebih baik dari itu kata Allah? Tidak ada yang lebih baik dari itu. Maka hendaknya kita bersama-sama melakukan amalan ini. Kita berlomba, beristibaq, ya, sebagaimana Allah katakan fastabiqul khairat. Nah, at-tanafus, ya, saling berupaya, tanafus dalam kebaikan. Yang Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Nah, kita termasuk orang-orang yang tanafus. Nah, termasuk al-mutanafisin yang berlomba dalam amalan mana yang terbanyak, mana yang terbaik, tapi di sisi Allah kita enggak tahu mana yang terbaik di antara kita. Dan tidak ada insyaallah yang merasa lebih baik dari saudara. Tetapi tetap berupaya untuk saling lebih baik. Nah, demikian dari sahabat. Melihat temannya begini dia berusaha lebih. Ya. Yang tidak mampu lebih tidak hasad kepada temannya yang memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Ya. Yang Allah beri pada dia kelebihan, keutamaan, tidak merasa yang lainnya lebih kecil, rendah. Nah, semua berbuat besar. Demikian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal dakwah juga demikian. Antum tahu bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin yang banyak ini, mereka memerlukan al-haq. Mereka sangat perlu kepada al-haq, kepada tauhid, untuk mengenal tauhid, kepada sunnah, sehingga amalan mereka terbimbing. Nah, amalan mereka terselamatkan dari berbagai hal yang dapat membatalkan, yang dapat menolak amalan. Selamat. Maka itu adalah tugas kita, kewajiban kita. Kita tidak berdakwah bukan kita menyeru mereka untuk memperbanyak anggota dalam sebuah partai atau dalam sebuah kepentingan dunia lah. Kita hanya ingin mengajak saudara kita muslimin untuk mari bersama-sama kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju bertauhid. Maka dari itu ya ikhwan, muslimin yang banyak ini, pertama kali anak katakan kalau seluruh antum yang ada sekarang atau yang hadir sejak kemarin, teman-teman ahli sunnah yang ada di, kawan-kawan yang ada di Malaysia, menjadi ustaz semuanya, tidak cukup untuk menjalankan dakwah di Malaysia. Tidak cukup. Kekurangan tenaga. Kalau semua jadi ustaz antum, masing-masing di daerahnya, yang di Johor, di daerah sana ustaz, sana ustaz, sana ustaz, di Melaka juga demikian, di Kuala Lumpur juga demikian, di Kelantan juga demikian, terus begitu saja, belum cukup untuk menutupi kebutuhan dakwah umat, kebutuhan umat. Antum lihat kesian umat sekarang ini, ya, menjadi mangsa berbagai dakwah batil umat khawarij, mengajak anak-anak muda untuk menjadi kaum teroris sekarang ini, anak-anak muda khusus. Terus mereka melakukan upaya. Terus sekarang kaum Mu'tazilah juga demikian, orang-orang liberal, ya, ingin menghancurkan negeri ini juga, menghancurkan kaum muda khususnya di negeri ini. Nah, kaum Sufi juga demikian tersombong. Syiah juga sekarang sudah masuk Malaysia di beberapa daerah, ya, mereka terus berdakwah. Kasihan saudara kita muslimin. Nah, siapa yang membimbing kita? Yang siapa yang akan membimbing mereka, mengajar mereka, tidak lain adalah sunnah. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mari kita semua berbuat untuk dakwah masing-masing sesuai dengan batas kemampuan, tingkat kemampuan. Walaupun berupaya untuk meningkat, bukan kemudian kemampuan saya di sini ya sudah. Ya, berupaya meningkat, meningkat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dakwah yang sangat besar ini tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Dakwah yang sangat besar ini, bebannya, pekerjaannya, itu membutuhkan adanya atau memerlukan adanya ta'awun, kerjasama satu dengan yang lain. Nah, barakallahu fikum, kerjasama satu dengan yang lain. Dakwah bisa dilakukan dengan ta'lim, bisa dengan bentuk ta'lim, majlis ta'lim, ya, mengajarkan berbagai disiplin ilmu Islam, entah itu belajar tafsir Al-Quran, belajar fikih, belajar akhlak, tauhid, sunnah, manhaj, usul fikih, bahasa Arab, hadis. Nah, berbagai bidang ini ta'lim harus ada di Johor. Mesti ada di Johor, ada ta'lim, baik di Majidi ataupun di Gelang Bata ataupun di Pasir Gudang, ya, kemudian di Kuala Lumpur juga demikian, ta'lim demi ta'lim di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, yang lurus, mesti ada. Barakallahu fikum. Kemudian dakwah bisa pula dilakukan dengan cara media-media dakwah, entah itu dalam bentuk buku-buku terjemah atau dalam bentuk barakallahu fikum majalah atau juga buletin nasyarat, ya, barakallahu fikum, kutaibat, buku-buku kecil dan yang semisalnya, juga melalui CD rekaman, ya, kajian-kajian untuk saudara-saudara kita, ya. Semua itu memerlukan adanya al-juhd, kesungguhan, ijtihad, upaya yang serius. Nah, bertahun. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Sebagaimana dahulu sahabat bertahun di tengah-tengah kemiskinan yang ada di masa itu, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan jihad fisabilillah, bertahun mereka. Nah, datang suatu waktu hendak berangkat jihad, misalkan, ya, Rasulullah berkhutbah, barang siapa yang berinfak dan bersedekah fisabilillah, maka begini dan begitu. Barang siapa, maka sahabat berlomba-lomba. Datang beberapa orang miskin, nampak miskin, Rasulullah berkhutbah lagi. Nah, ya, siapa yang akan bersedekah untuk mereka, orang-orang ini tadi? Dakwah. Nah, barakallahu fikum, maka sahabat berlomba-lomba. Yang satu memberi makanan, yang satu dalam bentuk pakaian. Apa yang mereka miliki sampai didapati dua tumpukan besar makanan dan juga pakaian di hadapan Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila bih." Ila akhir. Demikian semestinya. Ta'awun, ini dengan tenaganya, ini dengan waktunya, yang ini dengan ilmunya, yang ini dengan hartanya, semua demikian. Dakwah itu memang demikian dari masa ke masa. Ya, berta'awun. Nilai akhir anak katakan tadi ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nilainya terbaik? Yang mana itu semua sangat bergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, "Kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa kam min amalin saghirin tu'adzibu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang tadinya besar nilainya secara syar'i, dalil-dalil menunjukkan ini adalah amalan besar, tetapi dia menjadi kecil karena niat kurang sempurna. Tapi sebaliknya, berapa banyak, kata salam, amalan kecil, orang menganggap kecil, malas berbuat, ya, ternyata bisa saja dia menjadi besar di sisi Allah nilainya karena niat. Masing-masing berbuat, mencoba. Yang ini bisa menyebarkan majalah, yang ini bisa menyebarkan buletin, ya. Nama buletin juga kan di Malaysia. Nah, ayo kita bangkit. Bisa saja sekarang untuk merasa kecil, mungkin 10 tahun dakwah Ahli Sunnah di Malaysia menjadi besar. Nah, 10 tahun atau mungkin 20 tahun lagi. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dan apa yang akan terjadi setelah ini? Tapi kita mencoba berbuat. Allah tidak menuntut, tidak memaksa kita untuk berhasil. Ya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintah oleh Allah untuk mengumumkan, mengiklankan syariat haji. Allah mengatakan wa'adzib binasi bil haji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, umumkan, iklankan syariat haji mulai sekarang. Pasti akan datang manusia berbondong-bondong bersama-sama, ya, ramai manusia akan berdatangan memanggil, memenuhi panggilan engkau, seruan engkau untuk haji, baik berjalan kaki ataupun mengendarai kendaraan. Pada waktu itu manusia sedikit. Coba antum bayangkan kalau Nabi Allah Ibrahim melihat sekarang bagaimana manusia yang umroh, berjuta-juta manusia umroh, haji, berjuta-juta manusia datang memenuhi panggilan Ibrahim AS yang Allah perintah. Beliau sendiri tidak melihat itu. Nah, subhanallah, tetapi memulai berbuat, sabar, ikhlas. Nah, maka dari itu, lagi dakwah di negeri kita ini, di Malaysia, sangat memerlukan adanya ta'awun dan kesungguhan dari semua. Nah, koordinasi, ya, kerjasama ikhwan yang di Kuala Lumpur, ya, di samping bekerja sama antar sesama ikhwan di Kuala Lumpur, bagaimana dakwah, menyusun program-program dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah, ya, dengan segala bentuk yang tadi saya permisalkan, juga menelpon ikhwan yang ada di tempat lain, negeri lain. Nah, bagaimana di sana, apa yang diperlukan, ini dan itu. Oh, kami perlu CD-CD tentang ini. Begitu juga ikhwan yang ada di Johor, ya, menelpon ikhwan yang ada di Melaka, ikhwan yang ada di tempat lain, nah, mungkin ada di Perlis sebagiannya atau di negeri-negeri lainnya, yang ada di Johor, yang ada di Pasir Gudang, telpon, berdatangan, berziarah kepada temannya yang ada di Majidi dan sebaliknya, di Gelang Patah dan seterusnya. Demikian, luangkan waktu, cari waktu, bahwa beginilah kehidupan di dunia, kita di dunia ini. Amal, ibadah kepada Allah, dakwah. Demikian hingga Allah panggil kita, ya, dengan ajal kematian. Allah Ta'ala alam bisawab. Jika memang ada yang perlu disoalkan atau terobrol. Syuhrah adalah pakaian, syuhrah adalah pakaian atau baju yang tidak dipakai oleh penduduk negeri, tidak terbiasa penduduk negeri tersebut memakainya, ya, dan dipakai pula dengan tujuan untuk syuhrah sesuai dengan namanya, untuk dia terkenal, dilihat orang dan yang lain. Itu pakaian syuhrah. Sekarang kita kembali kepada masalah gamis atau taub, atau jubah. Sekarang di Malaysia misalkan, di Johor atau yang tempat lainnya, selain kita, ada gak orang yang pakai ini? Banyak bahkan dia sekarang. Dan ini bukan lagi menjadi suatu yang syuhrah, satu hal yang biasa saja di negeri kita, negeri muslimin. Ini pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, pakaian seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, identik, ya, maklum identik. Ketika orang melihat, ini muslim, pengenalan, ya kan? Sementara di sisi lain, orang-orang kafir berusaha mensosialisasikan cara berpakaian mereka, dan muslimin pun meniru mereka. Sekarang ini, mulai dari bentuk celana jeans, jaket, ini itu, ada yang sampai na'udzubillah pria pakai anting, iya, mereka terus begitu. menunjukkan, menampilkan, menampakkan ciri-ciri khas kufar. Nah, kita sekarang dituntut untuk menampilkan ciri khas Islam di tengah-tengah persaingan ini tadi, ghazwul fikr itu. Jadi ada manfaat lain di sisi lain. Mungkin akan masuk syuhra kalau di negeri kita itu memakai yang itu apa, seperti di Saudi apa namanya, mislah, nah, ya, yang biasa dipakai masyair atau raja, ya, jabat penting. Nah, itu nggak perlu kita memakai itu di sini. Di Saudi biasa, tetapi kita di sini itu mungkin masuk dalam syuhra lebih dari nilai sekadar jubah. Maka sekali lagi hal ini tidak termasuk pakaian syuhra. Bagaimana syubhat beberapa anak-anak yang baru pulang belajar dari jamiah yang Islami ataupun yang lainnya, ya. Nah, ma yafham makna syuhra, tidak paham makna fatwa Syekh Al-Utsaimin, mungkin fatwa Syekh Al-Utsaimin. Dan karena tidak bisa menggambarkan dengan kondisi negeri kita, tanya, bertanya soal kepada Syekh, ya, tidak memiliki kemampuan memberikan surah, tasawur masalah, gambaran permasalahan, ya, kepada Syekh. Jawaban sangat bergantung kepada permasalahan, sangat bergantung kepada soal jawabannya. Satu Syekh di satu waktu yang sama ditanya tentang satu permasalahan yang sama dengan penggambaran yang berbeda, jawabannya berbeda. Begitulah al-jawab ala qadri su'al. Nah, jawaban itu sangat bergantung pada soal. Nah, bagaimana bentuk soal? Ya, barulah itu. Kemudian apa tadi? Nah, sekali lagi dihimbau ikhwan untuk menampakkan pakaian Islam. Semakin ramai orang memakai seperti ini nanti, nah, adat sebuah negeri bisa berubah berjalan waktu, 100-200 tahun bisa berubah. Dahulu begini, nah, sekarang tidak begitu. Kita mau tanya sekarang, anak-anak muda sekarang, rijal maupun nisa, apakah mereka tetap memakai kepakaian adat Malaysia seharian dalam keseharian? Ya kan? Padahal kita punya adat sendiri, ternyata terkalahkan dengan adat-adat dari luar. Ya, kita di Malaysia punya adat cara berpakaian. Dahulu orang terbiasa tiap hari demikian. Sekarang mulai hampir-hampir tak ada kecuali dalam kesempatan-kesempatan tertentu, ya, untuk mengenang. Ya, maka kita Muslim berusaha untuk mempengaruhi adat berbagai negeri dengan adat Islam, adat Rasul, adat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Ha? Di tengah sekarang persaingan budaya dunia, kita sebagai Muslim memperkenalkan budaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Mereka orang-orang soleh. Ya, begitu demikian. Sama di Indonesia juga punya adat sekarang sudah mulai luntur. Adat itu hilang. Ya. Perebutan persaingan adat. Barat, Timur, Tengah, Asia, Eropa. Ya. Pakaian ala Perancis. Pakaian ala Jepang. Pakaian, maksud paham ala ya. Ala itu cara. Wallahu ta'ala. Nah, khotbah. Tadi ada dua pertanyaan. Ada. Jilbab masalah cadar. Cadar itu menutup aurat. Menutup aurat, perintah syariat kalau itu. Kalau wanita itu terkait dengan syariat, bukan adat. Kalau ini adat. Nah, ya. Hanya diperintahkan oleh untuk menutup aurat. Sementara itu adalah syariat. Ya, maka diamalkan. Barakallahu fikum. Dan sekarang wanita bercadar banyak. Ya, banyak. Baik Al-Sunnah ataupun yang lainnya, ya. Nah, banyak. Di negeri kafir sekarang cadar di Amerika, di Birmingham, London, bercadar. Lepas. Jadi pakaian syuhrah yang tercela adalah pakaian yang ditujukan untuk syuhrah, untuk terkenal dirinya. Kalau untuk terkenalnya Islam, tidak termasuk. Taib lainnya, bukan? Nah, bukan. Iya. Mari sedikit dari pendidikan ini. Saya mau bertanya tentang akikah. Akikah, nah. Tidak, kaifiat. Akikah tentang yang saya tahu, ada lelaki selalu, ada lelaki dua ekor dan perempuan satu ekor. Nah, bagaimana kita menjalani, maksudnya proses lepas yang prosesnya lepas disembelih, adakah disedekahkan terus? Bagaimana sunnah? Nah, dimasak dulu. As-sunnah al-aqiqah atau nasika, berbeda pendapat ulama. Ada yang menyatakan mustahab sunnah, ada yang menyatakan sunnah mu'akkada, ada yang menyatakan wajib. Pendapat tiga pendapat ini kuat, memang sulit untuk dipilih. Tapi pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkada, bahkan yang mengatakan wajib, nampak lebih mendekati kepada kebenaran, karena adanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun setiap amalan yang wajib dibatasi oleh kemampuan. Dibatasi oleh kemampuan. Kalau mampu, wajib atas. Kalau tidak, gugur kewajiban itu. Kalau satu anak putra laki, dua ekor atau putri satu ekor kambing. Barakallahu fikum. Cara penyembelihannya sebagaimana biasanya disembelih. Bismillah Allahu Akbar. Nah, atau bismillah saja, bismillah boleh. Nah, kemudian setelah itu boleh dibagikan dagingnya ke masyarakat, saudara-saudara, family, ya. Boleh dalam bentuk masakan dibagi, sudah dimasak kuah bersama nasi dibagi. Boleh juga dalam bentuk diundang ke rumah kita untuk makan bersama. Jadi ada beberapa cara. Yang penting diketahui, tidak makna daging akikah itu harus dibagi, disedekahkan. Tapi kalau disedekahkan itu lebih baik. Sebagaimana kurban juga. Demikian. Tidak harus maknanya kalau akikah dibagi-bagi, enggak. Ini hanya sekedar meluruskan pemahaman yang khawatir dipahami secara salah. Bahwa akikah kalau nyembelih harus dibagikan, disedekahkan. Lah, tidak ada kaitan hadis yang menyatakan kalau saudara, kalau akikah bersodakolan, enggak. Adanya hanya perintah dari Rasulullah SAW untuk menyembelih seekor kambing atau dua ekor kambing. Tidak ada kata-kata sodakoh. Namun bagi yang ingin bersodakoh dalam kesempatan seperti itu, baik. Ya, yang seperti itu baik. Sebagaimana juga kurban demikian. Nah, itu. Sebagai tambahan, boleh diagihkan kepada orang kafir, ya? Nah, namanya hadiah. Jadi kalau untuk orang kafir, hadiah. Islam membolehkan, mengizinkan, membenarkan. Nah, terbukti Rasulullah SAW menghadiahkan hadiah kepada orang kafir dan menerima hadiah. Nah, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan dua bab secara beruntun. Bab hadiahul kafir au hadiah lil musyrik, kemudian bab qabul hadiyatil musyrik. Bab yang menunjukkan tentang bolehnya memberikan hadiah kepada kaum musyrik, kemudian disebutkan hadisnya oleh Imam Bukhari. Kemudian bab berikutnya, bab tentang bolehnya diizinkannya menerima hadiah dari orang musyrik, dan disebutkan dari dalilnya. Di sana ada hadis lain, Abdullah bin Umar bin Khattab dahulu menyembelih seekor kambing. Nah, kemudian beliau mengatakan kepada yang membantu beliau menyembelih, selesai, qala ibda bijarina al-yahudi, mulailah pembagian daging yang kita sembelih ini untuk tetangga kita yang Yahudi. Karena di Madinah ada Yahudi dong. Yahudi, mulailah dengan Yahudi sebelah. Padahal banyak muslim. Barakallahu. Kenapa? Dengan tujuan baik, supaya mereka mengenal muslimin, bahwa muslimin adalah orang-orang yang berakhlak baik. Nah, jadi sekali lagi boleh dihadiahkan kepada kepada korban ini apa, akikah. Nah, korban juga boleh diberikan, boleh. Nah, sebagai hadiah bagi orang kafir boleh, enggak ada masalah masakannya atau dagingnya, ya. Boleh. Demikian memang jadi amalan kafir dipisahkan, ada yang malaya ayam saja kalau ayam korban. Boleh, tidak ada dalil yang melarangnya. Zakat boleh untuk orang kafir. Zakat al-mu'allafatu qulubuhum, yang Allah sebutkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah sebutkan 8 asnaf. Ya, dari 8 asnaf itu ada bagian al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang diharapkan kalbunya bisa ke Islam. Masuk Islam. Jadi boleh dari zakat diberikan kepada orang kafir. Dengan tujuan itu kalau kita yakin ini menjadi Islam. Nah. Ada pembagian khusus. Tidak ada. Tidak ada ketentuannya. Ada yang mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Tidak ada kata-kata sepertiga, sepertiga. Hebat. Setengah disedekahkan, yang seperempat dimakan, yang seperempat disimpan boleh. Nah, ya, nah, saya nak tanya tiga soalan. Nah, nah. Pertama saya nak tanya tentang hukum merancang keluarga. Merancang keluarga. Keluarga, membina keluarga. Bukan membina keluarga. Family planning. Oh, merancang kehamilan. Oh ya, nah. Hukum yang betul lah, yang tepat lah, yang maksudnya yang macam-macam kan. Kedua, saya nak tanya tentang binatang yang boleh dibunuh dengan yang tak boleh dibunuh. Dan yang ketiga saya nak tanya tentang hukum. Macam kata sekarang ada hukum zakat pendapatan, zakat bulanan, zakat profesi. Zakat gaji bulan. Iya, dinamakan di Indonesia zakat profesi. Zakat gaji bulanan. Macam kata kononnya ada lah yang beri fatwa konon zakat bulanan tu. Kalau merancang mau jadi hidup pulang. Oh gitu. Oh gitu. Nah. Ya. Begitu. Ya, teman warung yang lain. Oh itu gerak. Iya, iya. Nah. Jadi dah ini dah aku sebenar kita. Terima kasih. Ya, dan. Kita lahir. Apa baik itu? Ya. Allah ini. Nah, ya, selamat. Ketika berpisah tidak? Itu adalah, tapi lambat itu bagaimana ada larangannya? Tidak ada. Tidak, okey lah Pak. Kita mau buat adat itu. Itu. Itu Anwar eh? Anwar punya kan? Anwar eh? Anwar. Pak E, teman-teman Asyar. Asyar. Jadi ini ya, pertamaan ya. Silakan dengan keluarga berencana. Rancangan. Nah, pada dasarnya kalau yang dimaksud dengan merancang keluarga membatasi kehamilan istri tanpa ada alasan syar'i, sebatas hanya ingin misalnya anak pertama lahir nanti 6 tahun lagi tetap baru anak kedua tanpa ada alasan syar'i, seperti istri tidak sakit, itu normal saja, dokter tabib mengatakan silakan hamil saja. Kemudian misalkan anak sudah umur sudah selesai menyusu 2 tahun, menyusu pada ibunya 2 tahun, tidak ada alasan syar'i maka tidak boleh, tidak digunakan. Tetapi kalau ada alasan syar'i seperti tadi, misalkan dokter mengatakan ini istirahat dulu dari hamil karena belum siap janinnya atau rahimnya sampai 3 tahun atau 4 tahun, maka boleh jika memang dokter itu dokter yang amin, yang amanah, dan memang dia ahli dalam bidang itu. Nah, kalau merancang keluarga dengan alasan misalkan karena pendapatan bulanan dia sedikit, ini tak boleh. Hari ini justru alasan kaum musyrikin dahulu. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, kalau tujuannya syar'i, ada alasan-alasan dibenarkan secara syar'i atau secara kesehatan, maka dibenarkan menggunakan itu. Tidak boleh steril. Sterilisasi di Indonesia itu artinya rahim diangkat sudah, artinya dia tidak bisa hamil sama sekali. Jadi panggil diikat, diikat. Ya, tidak bisa dilepas kan? Boleh. Bukan itu yang anak maksud. Diikat itu bagian daripada merancang keluarga. Kalau ini steril sama sekali sudah tidak bisa. Hidung telur diambil. Dimandulkan terus lah. Apa namanya? Atau dimandulkan aja lah. Iya, dimandulkan tidak. Nah, jadi rahim sudah diangkat. Jika ada perintah kepada budi amri, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat kepada siapapun makhluk ini, walaupun walil amr dan orang tua kita, ya, yang tadinya wajib hukumnya taat kepada mereka, kalau ketaatan itu mengandung pelanggaran maksiat kepada Allah, tak boleh taat dengan seperti itu. Tapi dengan cara yang baik, ya. Tidak boleh marah-marah kepada wali Allah. Nah, tidak usah dulu. Kemudian kalau kaedah perancang keluarga itu kan ada yang pay injection sebagai apa kan? Untuk bayi, untuk ibu. Ibu. Injection, ada yang pil. Ada spiral. Atas sebab darurat bolehlah. Maksudnya macam kalau ibu tu memang doktor kata dia tak boleh mengandung lagi lebih 3 kali kerana, kerana operasi. Operasi, ya. Ataupun memang tunggu apa? Selesai susu. Susu, nah. Tapi memang kalau sebab kerja memang tak boleh. Tak boleh. Sebab kerja. Tak boleh. Tapi macam tu, Ustaz, kalau yang lakukan aku tu dipanggil apa? Apa tu? Azal. Azal? Al-azal? Boleh. Azal dibenarkan? Dibenarkan, nah. Boleh. Ada yang mengatakan makruh. Tidak sampai pada haram. Itu bukan termasuk merancang keluarga? Dia termasuk merancang keluarga, tapi diizinkan jika alasannya syar'i juga. Tapi kalau tak ada alasan syar'i, tak ada alasan, tak boleh azal. Tak boleh. Karena Rasulullah menyatakan tazawwajul wadud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan banyaknya umat nanti di hari kiamat. Ya. Hukum. Jadi pada hukum asal menikah adalah memperbanyak keturunan. Nah, kecuali ada halangan atau rintangan, ya, yang syar'i. Mengenai masalah azal tadi bu, Allah mengatakan hati. Anak-anak, ya, tapi maknanya, walau kalau Allah kendaki juga, walau kamu azal, tetap akan terjadi. Nah, iya. Hadis. Nah, hadis. Nah, jadi boleh azal jika ada alasan-alasan tadi. Bersambut paut dengan ini. Dan harus dengan izin istri. Istri ridha untuk itu. Karena itu hak istri. Selepas kelahiran di sini apa yang berlaku? Setelah bayi dilahirkan, ada berjadual tentang apa? Dipanggil imunisasi. Ada injection. Imun. Maka kadang kedengaran. Mungkin daripada sebagainya itu mempersoalkan tentang injection ini daripada lemak babi ke, bukan itu, ini cara teori supaya injection ini dimasukkan sebenarnya ada drug ada maknanya di situ ada dengan tekan bahawa ini adalah daripada ini kufar, pada kufar untuk melemahkan muslimin. Jadi bagaimana berkaitan di antara walhal kita tahu bahawa kita balik ahlinya mereka tu. Jadi bagaimana keadaan itu? Nah, akan main bagi. Anak akan jawab ini insyaAllah. Bidnya ini penting. Pertanyaan ini sangat penting. Tapi kembali pada pertanyaan tadi. Selesai tentang merancang keluarga. Yang kedua tentang binatang yang boleh dibunuh dan tak boleh. Binatang yang boleh dibunuh dan yang tak boleh dibunuh sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang boleh dibunuh semacam ular, ya, kalajengking, scorpio. Ya, bahasa Malaysia apa itu? Kalajengking. Kalajengking sama. Nah, luar kalau nah, itu yang boleh dibunuh. Macam cicak ni. Wazara. Ya. Nah, ya ini sekarang tinggal penerjemahan apa itu wazara. Nah, ternyata setelah dilihat wazara itu bukan cicak. Wazara daripada tekik kata sunat dah bukan cicak. Nah, iya. Itu nak tambahan apa pula yang bunuh dapat pahala. Ah, dapat pahala. Pahala. Ya. Jadi yang diperintahkan untuk dibunuh atau boleh dibunuh itu wazara namanya. Wazara dalam bahasa Arabnya itu. Nah, sekarang apa bagaimana kita menerjemahkan wazara di negeri kita? Ternyata dan mengatakan bahwa ini bukan wazalah yang ada di kita ini. Itu dinamakan sahiliyah. Sahiliyah. Nah, wazalah itu bentuknya berbeda. Agak lebih besar dari itu. Perlu dipastikan bagaimana bentuknya. Ada yang mengatakan tauke itu wazalah. Tetapi dalam kamus diberi nama as-samul abiyab. As-samul abras. Terkait itu diberangkan azam al-abras. Nah, binatang yang apa abras itu ya apa namanya beracun dan apa bukan beracun bentuknya itu warna kulitnya ya, di dalam kamus diberi nama azam al-abras. Kalau anak sampai saat ini dulu pun anak meyakini demikian, namun setelah beberapa kali diskusi anak melihat anak tinggalkan itu cicak. Khawatir bukan cicak yang dimaksud dengan wazalah itu. Wallahu ta'ala. Tapi binatang yang macam mudarat macam lipan lipan itu, lipan itu lintah bukan lindah yang apa dia berbisa lipan berbahaya seribu kaki itu kaki seribu. Merah yang merah hitam banyak-banyak itu berbahaya itu. Berbahaya. Nah, kalau memang berbahaya dibunuh. Nah, yang tidak boleh dibunuh seperti semut ya, semut tidak boleh dibunuh. Nah, anak tidak ingat lagi sekarang tapi nanti bisa dipelajari di hadis, nanti bisa dicari, semoga nanti bisa anak kirim via email. Yang ketiga tentang apa zakat pendapatan atau diikatkan dengan zakat profesi. Yang pertama mengadakan syubhat ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Namun pada dia ada beberapa fatwa yang menyimpang yang berbahaya. Tidak ada itu zakat pendapatan. Tidak ada zakat pendapatan. Pertama, pendapatan atau di Indonesia diberi nama dengan zakat profesi. Nah, pendapatan ini, pendapatan semisal kita ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai guru, atau yang semisalnya. Nah, dahulu di zaman Rasulullah ada pekerjaan seperti ini atau tidak ada? Ada. Diberi nama al-ajir, pekerja ada yang bekerja di pemerintah di zaman khalifah, ya, sebagai apa saja dia, penulis di kantor di bagian ini dan bagian itu ada di zaman Rasulullah SAW. Namun tak dikenal apa yang namanya zakat pendapatan. Sementara mereka itu a'lam wa afqah, lebih berilmu dan lebih faqih tentang agama ini. Nah, barakallahu fikum. Maka zakat pendapatan itu bagian dari jenis bid'ah dalam bidang zakat. Dan tidak dibenarkan mengambil harta muslimin dengan cara ini. Zakat yang ada seperti zakatul mal, zakat az-zahab wal fiddah, emas dan perak, zakat pertanian, zakat peternakan, ya, dan yang sedang niaga atas pendapat jumhur. Nah, kalau zakat pendapatan tidak ada. Nah, kembali pada pertanyaan Muhammad kait dengan masalah zakat tu. Iya. Kemudian mungkin di sini ada kewajipan tuntutan oleh hukumah untuk menyenaraikan supaya itu ini berbalik bukan zakat daripada afwan kerana ini yang cukai pun. Jadi cukai daripada pendapatan. Jadi zakat. Jadi zakat tu. Cukai. Jadi kalau faham sini itu tidak adalah gaji dia RM1,000 ada cukai kerajaan ada. Yang pertama soal itu ada enggak ada? Tak ada. Jadi, bagi mengelakkan maka di sini yang pandai dalam keuangan dia membuat supaya menghindarkan dari bayar. Apakah itu termasuk dalam penipuan ke? Dan Nana terdengar pula tu wallahualam untuk ta'kid Al-Bashir Albani bukan masalah ini menghindarkan suatu yang mafsadah itu dengan cara yang kamu boleh semampu kamu yang boleh itu orang Libya yang Nana ingat perkataan tu lah. Jadi berbicara hal ini boleh dikaulkan ini bukan usaha kan. Nah ini juga penting dengan pertanyaan yang tadi ya. Yang penting jazakallah khair. Cuma tadi terkait dengan zakat pendapatan. Zakat pendapatan bagaimana cara mengambilnya? Dia kira gaji setahun kata 30,000 tolak rumah berapa tolak keperluan 1 tahun kita, isteri, anak, punya keperluan-keperluan lain. Dan dia ambil 2.5, contoh dah tolak-tolak semua tinggal 18,000. Dan dia ambil 2.5% tu daripada 18,000. 2.5% daripada pendapatan itu. Setelah ditolak semua keperluan lah. Keperluan tu pun dia ambil saya rasa daripada lembaga LHDL juga, daripada income tax punya kiraan. Kemudian macam mana kalau saya dah terbayar pun pasal kononnya beriman, orang yang beriman dirikan solat dan tunaikan zakat, jadi kita pun tak tahu apa itu. Jadi diperkirakan sekarang untuk setahun ke depan itu berapa nilai uang dia setelah ditolak itu tadi kepentingan tadi. Contoh habis tahun 2011 saya dapat income katalah RM35,000 tolak semua keperluan bilion katalah RM18,000 tu diambil 2.5% daripada 18,000. Diambil zakat 2011 diambil pada akhir tahun 2011 atau diambil pada awal tahun 2011. Seperti sekarang kita tahun 2012. Aha. Nanti saya bayar 2012 ni pada 2013 lah. Akhir 2011 tu kan. Ya kan. Dah selesai. Masuk 2012 baru dikira bayar. Bayar lalu. Itu cara saya membayar. Dia kata boleh juga buat potongan bulanan lah macam-macam dia punya style. Yang mengambil zakat ini siapa, pemerintah atau jabat agama? Jabat agama atau sama pemerintah kan? Pemerintah. Baik, insyaallah lah boleh hal. Nanti ada zakat, ada pajak. Iya. Atau cukai. Dua-duanya ada. Zakat orang mesti kalau yang sebenarnya tidak cukup tahu dan nisab. Itu muskilahnya sekarang. Anak tadi sedang tanya ini kan kepada dia, bagaimana cara diambil? Diambil pada akhir tahun. Kan begitu. Sekarang kalau dia punya gaji setelah ditolak kebutuhan keperluan keluarga ternyata terkumpul per bulan tersisa misalkan RM100, berarti setahun berapa? RM1,200 itu sama enggak nilainya dengan 85 gram emas? Tak sama kan? Berarti belum. Nah, makanya berarti tak sama kan? Berarti belum nisab. Kena zakat enggak dia? Enggak. Kalau ini zakat pendapatan kena juga, masih tetap diambil. Dia tak paksa. Yang orang yang bayar zakat pendapatan ni sebenarnya atas dasar iman nak membayar. Boleh. Dapat itu masalah lain lagi. Tetapi dia tetap menghimbau mengeluarkan zakatnya, dihimbau. Dia makin kempen lah, kempen. Iya. Promosi. Walaupun hanya sebulan dia tersisa RM100. Betul? Dia promosi bayar zakat. Majus. Enggak boleh. Hadza akhdhu amwalin nas bil batil. Ini termasuk jenis mengambil harta manusia dengan cara yang batil yang Allah larang. Ya, yang Allah larang. Karena zakat ada nisabnya. Ya. Dinilai kalau zakat mal dengan nisab zahab. 85 gram, ada yang mengatakan 96 gram. Tapi yang anda sebut tadi 85 gram, mana coba yang ambil yang terendah, ternyata juga belum sampai. Tapi, Ustaz, kita kemarin ngambil itu menggunakan perak. Perak? Perak kan cuma 500. Allah, yang anda yakini, sawab dalam masalah ini bahwa nisabnya adalah emas, bukan perak. Nilai emas. Baik, kalau kita ambil dari zakat emas itu terlalu tinggi. Jadi kita coba yang paling rendah itu menggunakan perak 570 ringgit. Gram itu. Iya, ya, tapi kan? Nilainya ringgit berapa? Nilainya itu sekitar nggak sampai 1000 ringgit. Dan nah, yang anda yakini dari pendapat ulama dalam hal ini adalah dinilai ditakar dengan emas. Wallahu a'lam. Ustaz, kena macam ni, saya dah terbayar berapa tahun. Atas dasar saya membayar lah. Iya, iya. Nah, ingat kita nak mengeluarkan zakat kan? Kemudian baru-baru ni lah, baru saya tahu yang bahawa zakat pendapatan itu ijtihad Yusuf Qaradawi. Kemudian saya dah promote pula benda ni. Kat kawan-kawan, semayang aja, zakat pun kena bayar. Kena. Jadi orang pun bayar. Pertama kita bertobat pada Allah SWT. Ya. Atau itu tidak terhitung dosa dalam pengertian yang anda sendiri lakukan karena dalam keadaan tidak tahu ada syubhat. Kemudian sekarang teman-teman, kawan-kawan yang terlanjur kita aja dia. Maka kalau kita mampu punya kemampuan menjelaskan kepada dia, kita jelaskan bahwa saya tidak lagi menghimbau ini karena saya berkeyakinan jenis zakat seperti ini tidak disyariatkan. Lalu bagaimana? Wallahu a'lam, itu yang saya yakini. Nah, kalau antum mampu menjelaskan lagi tanpa perdebatan, antum lakukan sebagai bentuk berlepas diri. Nah, tadi pertanyaan lagi tentang yang pertama dari nama apa? Rawatan berjadual kepada anak lahir. Imunisasi. Nah, imunisasi. Bahasa Arabnya tat'im. Dalam bahasa Arabnya diberi nama tat'im. Barakallahu fikum. Kita ini kan punya waliul amr. Kita punya pemerintah. Dan pemerintah kita muslim, alhamdulillah. Sezalim-zalim pemerintah kita, tetap dia insya Allah tidak rela rakyatnya dibunuh, rakyatnya diperlemah, disakiti, dibikin sakit. Tidak rela insya Allah. Insya Allah. Nah, kita berhusnudzon demikian. Dan di pemerintah kita ya, sekarang ini ada tenaga-tenaga ahli, doktor, farmasi, ya, yang mengerti tentang begini. Mengerti dia apa senyawa, susunan kimia yang ada di situ. Orang-orang pada belajar. Di samping dari Parik Waliul Amr, banyak juga swasta, orang-orang pintar sekarang. Kalau memang itu akan terbongkar, ya, barulah itu. Dan orang-orang kafir sendiri sekarang mereka saling membuka aibnya sekarang ini, ya, barulah itu. Itu akan terbongkar, bismillah. Nah, dan kita punya Waliul Amr, taat kepada Waliul Amr. Ini masih ragu. Ya, ini benar dari kufar dalam rangka menghancurkan muslimin. Siapa yang bilang? Jangan-jangan nanti orang dari Khawarij yang bilang begitu, yang berkata demikian. Ya. Di Indonesia biasanya mereka yang banyak berkata. Ya, Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Belum pasti, masih ragu. Sementara taat waliul amr wajib. Taat kepada waliul amr itu tidak ada ragu. Wajib hukumnya taat pemerintah. Maka dari itu, nanti tanpa bohong. Lakukan tafrim barakallahu fikum, taat fa'atan di wulatil umur, dalam rangka taat kepada pemerintah. Itu jawaban. Kemudian yang kedua tentang cara mengelak cukai pajak. Cara mengelak ya, iya. Cukai pajak. Cukai kena pajak. Ini pajak lain. Maksud lain. Allah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Taimin berfatwa dipenuhi, diberikan, diberikan pajak. Ada fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Nusaini. Jika memang pemerintah mewajibkan itu, ya, diwajibkan oleh pemerintah, ya, sudah serahkan apa adanya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diizinkan untuk mengelak kita dengan cara-cara tauriyah, bukan dengan cara kafir. dengan tauriyah. Tauriyah itu bukan kalim. Antum lebih mengerti gimana caranya. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Tauriyah misalkan kalau kita di mau dirampok ya oleh orang, dipaksa ambil uang kita. Mana uangmu? Padahal di sini banyak uang di kantong kita. Demi Allah, ya. Dalam bahasa Arab, tapi kalau bahasa kita enggak tahu gimana caranya. Ma fi jaybi mal, ma fi jaybi fulus. Dia memahami enggak ada di kantongku uang, padahal kita pakai ma itu ma mausula. Yang artinya alladhi fi jaybi fulus. Yang ada di kantongku ini uang gitu, itu bahasanya. Cuma ma itu bisa berarti bukan dan tiada, tidak. Bisa berarti alladhi. Ya, ma itu. Ada ma munafiyah, ada ma mausula. Nah, dia bersumpah atas nama Allah, dia mau dirampok, dipaksa, keluarkan semua itu. Wallahi bersumpah, ma fi jaybi fulus. Ya. Padahal dia maunya mausula, ya. Yang di kantongku ini uang memang. Atau di tasku dan yang lainnya atau di rumahku. Nah, itu tauriyah bukan dusta. Nah, sebagian ulama membolehkan itu tadi. Mengizinkan untuk tauriyah terkait dengan pajak. Tidak menyebutkan nilai asli yang dia miliki, uangnya berapa. Tapi sebagian lain mengatakan wajib. Wallahu ta'ala alam. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah. Pak Samsul ikut juga? Iya, tiga orang. Nah, Fadal. Anak-anak minta pesan Ustaz lah. Buat nah. Mereka akan ada yang baru pulang dari Mesir, dari Jordan, dari Madinah. Nah. Jika mana dia orang balik ke Malaysia, dia nak mencari ma'isyah ni kan. Nah. Ada antaranya yang langsung terus daftar jadi ahli ahli UMNO lah, ahli parti, ahli parti. Jadi mudah sikit nak dapat kerja, mudah nak masuk, mudah jadi masuk mengajar di madrasah-madrasah yang government punya. Jadi pesan-pesan Ustaz lah buat mereka, apa yang sepatutnya mereka lakukan ketika mana mereka sampai ke Malaysia dalam keadaan mereka pun tak tahu kerja, apa yang harus mereka lakukan. Nasihat itu anak jangan sudah. Nasihat itu yang akan saya sampaikan juga untuk anak. Nasihat untuk anak. Barakallahu fikum ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Orang yang beriman, sabarlah dan istiqomahlah di atas sabar itu. Warabib. Nah, demikian Allah perintahkan. Rasulullah menyatakan ma u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidaklah seorang hamba dikaruniakan sebuah pemberian oleh Allah, sebuah nikmat yang jauh lebih besar nilainya dan manfaatnya dibandingkan nikmat kesabaran. Menahan diri, tidak terkhusus masalah dunia ini. Talabatul ilm, para pelajar khususnya, duat, salafi, para da'i dan ikhwan, jangan karena dunia kita rela melanggar aturan Allah, hukum Allah. Nah, bergabung kepada partai tertentu, mendaftarkan diri di partai tertentu itu secara syar'i tidak dibenarkan. Partai yang ada sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Sabar. Pintu rezeki banyak. Ya. Kalau di sini misalnya disebutkan seperti partai, mungkin di tempat lain atau mungkin di Malaysia juga ada. Dia bergabung mengajar di sekolah-sekolah yang kemarin anda sebutkan, universiti-universiti yang di situ ada Mu'tazilah, Qadariyah, ya. Syiah, bergabung berteman dengan mereka, rapat musyawarah dengan Syiah, dengan Qadariyah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Hanya untuk mendapatkan gaji bulanan. Nah, sementara pintu rezeki banyak, apa saja bisa dia lakukan, menjual barang, berniaga ini itu, sana, ya, jual madu, jual herbal, jual pakaian. Ya, anda ada dengar tadi siapa bercerita di mobil Zali ya, ada orang teman yang dulu mau berlepas dari bank ya, bank dia menjual mie ya. Insyaallah. Mau dimulai. Ya, dah mulai dah. Dah mulai. Masyaallah, mudah-mudahan kita doa. Mubarak. Amin. Mudah-mudahan Allah beri barakah dia. Nah, untuk dia dan anak keturunannya. Naam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri baginya makhraj. Barakah ya ikhwan mahal. berapa banyak rezeki tidak barokah. Ha, ya, sabar, sabar ya. Ya. Bagaimana kalau berkenaan kita punya simpanan dekat bank? Simpanan di bank? Kalau tidak terpaksa, usahakan tidak menyimpan di bank. Simpanan di bank beragam. Ada deposito, ya. Apa bahasa menyimpan? Simpanan tetap. Ada simpanan menabung. Menabung ya. Kita simpan uang kita, khawatir di rumah hilang, ya. Dan yang misalnya seperti itu boleh. Bank lama membolehkan, walaupun yang afdal kalau bisa di rumah, disimpan di rumah. Ya, kalau tidak bisa maka boleh di bank, tapi dengan syarat bunga atau nilai lebih. Di Indonesia diberi nama bunga. Ya, bunganya itu tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Kalau terpaksa diambil, dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai kehormatan syar'i. Ya, tidak memiliki nilai kehormatan syar'i dari kepentingan-kepentingan awam, kepentingan umum. Misalnya pembenahan celokan, pembenahan jalan, ya, pembinaan yang semisal ini. Ada jalan berlubang atau celokan air, ya, rusak, ya, dan yang semisalnya. Kita panggil tukang batu benahi ini, diberi dari uang riba itu. Nah, itu di wallahu ta'ala. Mungkin yang ingin anda ingatkan kembali, cobalah kembali tentang dakwah tadi. Bahkan setelah ini anda bisa berdakwah, ya, bisa berdakwah tentang dakwah. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Setelah sepulang anda, cobalah ada pertemuan itu. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan? Buletin, misalkan kita berikan kawan di kantor atau di sekolah atau di mana lagi, majalah, CD, ya, kerjasama. Nah, beberapa kajian-kajian kita atau tulisan kita ada yang baik dan cocok pas untuk orang awam, untuk ada yang tidak. Kita antum harus ada seleksi. Begitu Rasulullah mengajarkan, ya, ilmu tidak semua harus disampaikan kepada orang. Ada orang yang tidak mampu menjangkau, tidak mampu memahami, jangan disampaikan, ya, seperti itu. Maka antum musyawarah mana yang baik. Kalau ada CD daurah atau CD yang semisalnya, boleh antum edit. Kalau edit, ya, memang yang baik, yang sudah baik sementara untuk awam, jangan. Itu bagian daripada dakwah. Demikian Rasulullah mengajarkan, ya, ilmu itu tidak semuanya tersampaikan dengan kepada semua orang pada setiap keadaan, ya. Barakallahu fiik. Mengenai dakwah ni, Ustaz. Nah, kita mengamalkan sunnah ni. Iya. Yang saya tengok dekat sini, biasanya kita ni dipandang serong. So apa, jadi kita kadang-kadang kita terkesan dengan pandangan orang. Jadi apa nasihat Ustaz untuk kita lebih lebih fokus dengan sunnah ni? Maksudnya macam mana kita nak atasi pandangan-pandangan orang? Pertama, kita maafkan mereka, kasih uzur. Kenapa? Pemandangan seperti ini bagi mereka asing, iya kan? Tak biasa mereka melihat orang berjenggot, orang begini dan yang semisalnya. Dalam pengertian amalan-amalan sunnah itu jarang dilakukan oleh mereka. Kita mas lagi isu yang berkembang di masyarakat tentang teroris. Teroris kan ciri-cirinya sama dengan kita, iya kan? Berjenggot, celana. Maka ma'dzur, kita beri udzur di media massa terus disebarkan kan begitu, ya, orang-orang yang wanted itu wanted ya, sedang dicari, ya, itu sebagian dikehendaki, nah, itu maka orang awam kasihan sudah. Tetapi amalkan sunnah di sisi lain beserta dengan amalan sunnah yang dohir ini. Misalkan apa, kita berbaik dengan tetangga. Bukankah Rasulullah memerintahkan itu? Ya, Rasulullah memerintahkan untuk berbaik dengan tetangga. Sesama muslim menebarkan salam. Bukankah Rasulullah memerintahkan untuk kita menebarkan salam? Assalamualaikum. Salaman kita shofahan dengan saudara kita. Jangan salam hanya kepada teman kita. Saudara kita semua muslimin di surau-surau, di masjid-masjid. Itu gimana, sehat, baik, dengan cinta kita kepada dia muslim, saudara kita muslim, ya. Kemudian kalau ada yang sakit, kita jenguk, kita datang ke rumahnya, membawa hadiah buah misalnya atau apa yang memungkinkan dihadiahkan. Demikian Rasulullah memerintahkan juga kalau ada yang sakit saudara kita dijenguk, dikunjungi, dan berbagai amalan sunnah lainnya. Dengan itu berbagai fitnah ini akan menjadi tenang, lapang dada gitu. Orang memandang kita kok nggak baik ya, kasihan. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala. Ya, dari istri kita juga, apun istri kita, baik yang bercadar ataupun yang belum bercadar, berkunjung tetangga jika memungkinkan waktunya, suasana kondisi memungkinkan, aja berkunjung. Ada istri tetangga sakit, anak tetangga sakit, minta istri kita ya berkunjung. Rasulullah memerintahkan para istri kalau memasak dilebihkan kuahnya untuk tetangga. Demikian, ayo wahai istriku, kuat. Kalau kamu ada waktu dan di sana memungkinkan kamu datang, datang sana antar. Ya, demikian. Nah, dalam berkaitan penyebaran risalah ini, dari segi amanah yang diambil tu, kadang buku-buku tu di hak kita kan, kita fotokopi. Tapi dengan tujuan tu tamplong mengambil faedah. Jadi kan tanpa diketahui oleh pihak penerbit. Dan kalangan mungkin bagi yang kita tahu penerbitnya, kita boleh minta izin. Bagi yang kita laut, kita dah pasti bahawa itu adalah daripada penerbit akaun kita salah juga. Tapi kita enggak, tidak mampu nak tapi kita tengok ini manfaat yang baik. Jadi bagaimana dulu kan? Anda tahu bahawa Syekh Al-Utaimin rahimahullah membolehkan yang seperti ini, dan beliau menasihati para penerbit-penerbit agar berlapang dada memberikan izin yang seperti ini. Jadi di copy untuk kepentingan dakwah, bukan untuk niaga, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dakwah. Maka yang seperti ini diizinkan, boleh. Begitu juga Syekh Abdurrahman Al-Adi Adani mengizinkan yang seperti ini untuk kepentingan taklim misalkan. Teman-teman harus punya ini sebagai pegangan, boleh. Atau hasilnya kalau ada faedah dikumpulkan untuk dakwah. Ya, untuk dakwah. Satu lagi Ustaz, ya, tentang sebutan sebagai seperti rahimahullah, kelas sahabat tu radhiyallahu anhu, bagi ini para-para yang hidup, iaitu hafizahullah itu insyaAllah. Tapi ini kepada orang-orang yang masih hidup tetapi melenceng, yang bukan daripada ini, berkenaan manhaj, dikatakan dalam bid'ah atau firqah-firqah dhalalah, firqah-firqah yang sesat. Dan kemudian ada yang mereka berdiri telah meninggal, memang diharuskan rahimahullah. Atau ada yang sebagian yang dengar tu, kalau macam syiah tu lah barakah fihim, begitu tidak ada barakah pun. Yang kita tahu syiah asyad tu bagaimana kalau rajul ni hidup, apakah kita Allah, bagian kedudukan kita menyebut tentang itu, ketika mana, bagaimana kita ketika kita hendak menyebut nama seorang ahli batil, da'i misalkan ikut politik, ini kan menyesatkan umat yang seperti ini, tidak benar namanya. Ketika kita menyebut dia dengan ucapan hafizahullah, orang yang mendengar dan tidak mengerti keadaan memahami bahwa ini da'i adalah baik, ya, patut untuk dicontoh. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh kita sebutkan hadahullah. Semoga Allah beri hidayah dan Allah luruskan dia. Ya, seperti itu. Itu juga orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia muslim, pada dasarnya dia ahlul bid'ah tapi masih muslim, boleh kita mengucapkan rahimahullah. Namun apabila ada mafsadah di balik itu, ada orang yang akan memahami bahwa ini adalah orang baik yang patut diambil ilmunya, ya, maka jangan seperti itu. Tidak wajib kita mengucapkan rahimahullah. tidak wajib. Nah, itu jika ada mafsadah, efek negatif, maka ditinggalkan. Satu terangkan ini yang jauh di Jogja. Iya. Tidak terangkan apa ni punya program. Punya ada tak online punya ni untuk kami yang tak. Insyaallah ada online. Insyaallah ada. Kalau programnya itu pada 2 hari pertama 23 hari bulan dan 24 hari bulan Jun itu untuk umum di Masjid Raya Masjid Agung Bantul. Nah, untuk umum. Kemudian pada 25 hari bulan sehari setelah itu yang umum dorong untuk asatidzah selama 6 kurang lebih 6 hari. Nah, yang hadir adalah Syekh Ubay tentunya yang apa yang baru yang belum pernah datang ke Indonesia. Syekh Ubay dari Jabiri di Madinah. Beliau sudah berumur kurang lebih 77 atau 78 tahun dan qadarullah beliau seorang yang buta mata. Ya. Kemudian juga Syekh Abdullah Marai, Syekh Khalid Al-Tathiri dan Syekh Muhammad bin Khalid. Al-Muhammad bin. Nah, itu yang akan hadir. Nah, selama 6 hari kemudian, hingga tanggal tarikh 30 hari bulan Jun, tanggal 1 tarikh 1 Juli itu nanti di beberapa kota, di beberapa di wilayah di Indonesia. Masyaallah, Syekh Ubaid pulang pada tanggal itu juga. Siang tetap jam pukul jam 2 siang, pagi jam 10 hingga duhur. Itu muhadhar di Jakarta, Syekh Ubaid. Syekh Abdullah di Sulawesi Tengah, Syekh Khalid di Jawa Tengah, di Jogja. Muhadhar umum, enggak ada umum. Umum, itu umum. Nah, kita akan dibaca di untuk 6 hari itu tahu. Nah, Syekh Khalid melanjutkan kitab Al-Qaul Sadid. Syekh Abdullah melanjutkan kitab Adabul Isyrah yang dibaca pada tahun lalu belum selesai. Kemudian Syekh Ubaid Kitabus Siyam dari Umdatul Fiqh Al-Maqdisi sama kitab At-Taqrib Al-Syafi'iyah, Taqrib ala Madhab Syafi'iyah juga diajarkan itu insyaallah. Syekh Muhammad Ghalib mengajarkan kitab Fadlu Al-Islam, Syekh Muhammad Yaqul Wahab. Nah, Fadlu Al-Islam. Jadi ada 2 3 5 pelajaran insyaallah. Itu Ustaz, kesempatan yang ada ni lupa. Kalau nah, boleh berkongsi bersama Ustaz, Safar Antum yang baru lepas ni, apakah ada faedah daripada yang boleh dikongsi bersama umrah, maksudnya yang umrah ke Yaman dan juga pada masyarakat di Mekah Madinah. Nah, kalau ada perkara yang Allah, kita ke Yaman selama 2 hari kita di Yaman. Jadi kita umrah sebenarnya tetapi melalui Yaman. Punya kesempatan 2 hari di negeri Yaman berkunjung ke beberapa pondok pesantren. Yang pertama kita kunjungi pondok pesantren di daerah Al-Fiyush Aden yang dibina oleh Syekhuna Abdurrahman bin Maril Adani. Nah, di sana beberapa kawan kita ya, banyak di sana kurang lebih 130 ikhwan Indonesia. Ya. Pernah ada dari Malaysia ya, di Aden. Nah, ala kulli hal barakallahu fikum. Anak dengar anaknya Abu Bilal, anak Abu Bilal ada yang di Aden. Ya. Bilal. Bilal di Syahr kan? Ya. Abu Bilal di Syahr. Sekarang di Mabar. Oh, di Mabar. Di Mabar. Kurang lebih demikian dan mereka salam, salam buat antum. Ya, kuat. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ya, masya Allah mereka aktif belajar di sana di Puyus dengan keadaan alam yang cukup berat memang di sana di Puyus, panas. Kalau di musim panas sekarang ini mulai masuk di musim panas. Nah, kemudian kita berkunjung ke Zamar. Di daerah Zamar di situ ada Syekhuna Uthman As-Salimi Al-Uthmi Habibullah bersama Syekh Ahmad bin Thabit kitab At-Tuhfal Musabiyah dalam Nahwu Syarah Al-Jurumiyah. Nah, tinggal di sana, dan situ ada kurang lebih 20 anak Indonesia. Kemudian di Ma'bar Syekhina Muhammad bin Abdillah Imam. Nah, Ma'bar termasuk sekarang boleh dikata termasuk pesantren yang tertua, terlama setelah Damaj, ya, Syekhuna Mukhtir rahimahullah. Di sana juga jumlah murid yang banyak, ya. Kalau di Aden itu mungkin sekarang 1700 khalif dari berbagai tempat, berbagai daerah, dari Yaman dan luar Yaman. Nah, dari Indonesia, dari Amerika, dari Perancis, di situ ada juga. Di Ma'bar juga sama, cuma jumlah muridnya lebih banyak lagi, anak dengar mungkin 3.000 sampai 4.000. Itu banyak jumlah murid, lebih banyak. Ma'bar. Nah, dari situ ada kurang lebih 60 anak Indonesia di Ma'bar. Nah, mungkin di tiga tempat ini hampir 200 ekwan selebih Indonesia di sana. Belum di-share lagi, anak tidak berkunjung tahun ini. Tahun lalu anak di-share mungkin ada sekitar 25-30 ekwan, termasuk Abu Dhabi, Singapura. Nah, barakallahu fikum. Anak melihat dari Malaysia perlu untuk anak-anak kita diberangkatkan ke sana. Ya, insyaallah, biidznillah. Insyaallah. Kemudian kita ke Mekah. Di Mekah kita berkunjung kepada Syekh Rabi. Alhamdulillah kita sempat duduk lama dengan Syekh Rabi, dan di sana banyak faedah yang luar biasa. Ketika saya hadir, datang ba'da sholat maghrib, ternyata di situ sudah banyak ikhwan ahli sunnah kita dari Indonesia kurang lebih 30 orang. Kemudian dari Libya banyak, kalau entah berapa jumlahnya banyak. Ya, kiraan anak mungkin sama atau lebih dengan ikhwan Indonesia. Ada ikhwan dari Maroko, dari Belanda, dari Yaman, dari Saudi, banyak duduk di maktabah. Syekh duduk menasihat, menjawab pertanyaan-pertanyaan hingga waktu sholat isya, tibanya waktu isya. Nah, nasihat untuk semua ikhwan di Libya secara khusus pasca terbunuhnya Muammar Gaddafi. Alhamdulillah. Kemudian sampai ba'da isya kita duduk menghadiri pelajaran Syekh mengajar kitab syarah Ilal Tirmidhi karya Imam Ibn Rajab. Imam Tirmidhi punya kitab Ilal Tirmidhi di bagian akhir Sunan Tirmidhi. Nah, disyarah oleh Ibn Rajab. Syekh mensyarah dengan umur Syekh Rabi sekarang kurang lebih 82 atau 83 tahun. Nah, masya Allah sehat. Syekh melihat kitab itu tanpa kacamata membaca, ya, normal begini dia baca. Nah, melihat orang juga normal, bagus penglihatannya, ingatannya masya Allah. Pada umur 80 lebih itu tadi masih ingat beliau dari Libya pulang. Gimana sih pulang sehat? Dai-dai di sana. Gimana problem di Libya tentang ini, tentang ini, tentang ini? Nah, Indonesia, ke Indonesia, ke pulang, ke sini. Ingat nama-nama dan problemnya. Di Yaman, di Saudi, di Qatar, di Kuwait, di Pakistan, di India. Nah, masya Allah, kita aja lupa kadang-kadang problem anak kita. Nah, yang problem apa ini? Diingatkan sama istri yang itu, yang itu. Oh iya, lupa. Nah, Syekh subhanallah ingat itu semua. Padahal yang datang situ silih berganti, banyak orang tiap hari dari berbagai negara. Nah, Syekh tetap membimbing itu semua. Nah, di rumah beliau. Di rumah. Rumah beliau tinggal di bawah maktabah seluas mungkin kurang lebih 15 meter kali 15 meter maktabah itu. Nah, alhamdulillah kurang lebih demikian. Nah, di sana tempat tamu di maktabah itu. Nah, beberapa itu. Kemudian kita berkunjung kepada Syekh Muhammad bin Umar Bazmul juga di Mekah. Kita duduk ba'dal asar hingga maghrib. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, kemudian setelah itu kita ke Madinah. Di Madinah kita berjumpa dengan Syekh Ubaidul Jabiri, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian kita melakukan koordinasi terkait dengan daurah, ya, masalah daurah Indonesia. Kemudian kita berjumpa pula Syekh Muhammad Ghalib, Tuan Syekh Muhammad bin Hadi. Globalnya demikian kita melihat masyarakat itu, masya Allah, sungguh-sungguh di dalam membina umat, serius di dalam mendidik, dalam pelajaran-pelajaran ataupun fatwa. Semoga Allah menjaga mereka dan kita diberi kesempatan atau anak-anak kita belajar di hadapan mereka. Mungkin demikian ringkas perjalanan umroh kita kemarin. Nah, begini. Suasana Indonesia lah dakwah Nusa Alhamdulillah berkembang. Dan kalau tadi kita cerita tadi, bila sampai di Mekah tu, wakil Indonesia saja 30 orang. Tapi dia tak dengar Malaysia lah. Pelajar-pelajar Malaysia yang masuk jamiah Islamia pun banyak. Tak tengok apa masalah sebenarnya yang perlu kami tangani supaya Alhamdulillah dapat, boleh dapat 10% daripada suasana Indonesia pun nak berikan. Nah, tentunya di Indonesia dakwah sudah lama, itu betul. Sehingga melihat dan berkembang dengan cepat di Indonesia. Hal itu mungkin karena kondisi jumlah rakyat yang banyak, sehingga memang maklum atau memungkinkan jumlah banyak itu sesuai dengan jumlah rakyatnya. Sekarang mungkin Indonesia 250 juta. Nah, selebihin di Indonesia mungkin jumlahnya sekitar 40 ribu salafi di Indonesia. Yang hadir di Bantul itu kurang lebih 15 ribu yang hadir. Yang tidak hadir dua kali lipat itu dari kalangan rijal, masih yang belum mampu hadir. Nah, sementara ada Nisa juga banyak ya tentunya nggak hadir. Ini kurang lebih jumlahnya segitu salafi. Jadi sesuai dengan jumlah rakyat. Ya kita harap di Malaysia bisa 3.000 salafi. Nah, mungkin kita harap nanti begitu di depan insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, memang dakwah sudah lama. Kemudian kondisi pemerintah yang lebih lunak untuk dakwah. Di Indonesia pemerintah memberikan kebebasan. Bebas. Bahkan kajian-kajian salafi banyak di berbagai kota, di berbagai negeri di sana, di masjid-masjid jami' besar. Kajian rutin, bukan hanya daurah, kajian rutin di beberapa masjid besar di kota-kota besar itu tadi. Ya, kemudian pemerintah memberi keleluasaan, kebebasan dalam pendirian pondok pesantren. Bukan hanya masjid, kalau masjid sudah banyak lagi. Pesantren. Nah, di Indonesia sekarang lebih dari 100 pondok pesantren. Lebih dari 100 pondok pesantren. Mulai ujung Aceh hingga ujung Durian Jaya, Papua. Nah, di Sorong, di Timika, ya, pondok pesantren sudah berdiri di sana, Maroke. Nah, Barakulatikum. Sehingga memang itulah kondisi di Indonesia, Pak. Mantas kalau jumlah yang belajar di Yaman banyak dan di Saudi juga demikian. Kemudian insya Allah kita di Malaysia akan berkembang demikian. Apakah dari ini antum peletak asas fondasi dakwah ini, antum ini sekarang. Nanti antum 10 tahun, 15 tahun lagi akan mengingat. Ya dulu kita belum punya masjid. Dulu kita belum punya pendidikan anak-anak kita. Sekarang Alhamdulillah antum bisa bercerita 15-20 tahun yang lalu. Iya. Anda mengenal dakwah salafiyah pada tahun 90. Berarti sekarang sudah 22 tahun kurang lebih. Ya. Dan sudah dimulai sebelum anda mengenal itu. Dakwah sudah dimulai di Indonesia. Harapannya insyaallah antum demikian. Maka dari itu antum sebagai peletak fondasi. Barakallahu fikum. Peletak fondasi sekarang. Mungkin anak-anak antum, tapi antum mulai. Ada yang berangkat di antara antum ke Yaman sama keluarga belajar. Sehingga yang lainnya juga semangat untuk belajar, berangkat. Wah, bulan berangkat, anak ingin berangkat. Fastabiqul khairat. Pulang bersama-sama, ukhuwah dijaga, kemudian dakwah. Nah, begitu. Wallahu ta'ala alam sawab. InsyaAllah kita berjumpa di kesempatan lain. Diterintai ta'ala. Nah, salam buat ekon-ekon yang belum berjumpa malam hari ini. Pak Nurman juga kirim salam buat Pak Nurman dan ayah Pak Haji. Oh, yang nak tanya tak ada hari ini. Subhanallah.